Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti maklum adanya bahwa ilmu yang kita pelajari tujuan utamanya adalah untuk diamalkan, maka pengamalan merupakan buah yang dinanti dari ilmu itu sendiri. Ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah dalam riwayat Darimi, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Fa ilmun fil qalb, fadhalikal ilmun nafi'. Yang pertama, ilmu di dalam qalbu, dan itu ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun ala lisan, fadhalika hujjatullahi ala bni Adam. Yang kedua, ilmu sebatas di lisan, yang itu merupakan hujah Allah terhadap Bani Adam. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Yang dimaksud oleh Imam Hasan al-Basri di sini, ilmu di dalam qalbu, artinya ilmu yang itu bermanfaat, berguna bagi orangnya. Ilmu itu dia pelajari, ilmu itu yang dia amalkan, ilmu itu pula yang kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Dan ilmu yang semacam ini, yang ulama sebutkan akan berpengaruh, ada bukti pada orangnya. Masyaallah taufik. Sehingga mereka katakan, idza hallatil hidayah qalban nashatat fil ibadatil a'dha. Kalau hidayah ini masuk dalam qalbu, ilmu bermanfaat, pengaruhnya tampak pada anggota tubuhnya, menjadi semangat dalam ibadah, terlihat. Giat dalam ibadah, semangat dalam ketaatan, amal soleh. Dan itu hasil daripada ilmu tersebut. Tergerak, ada kekuatan, ada semangat dalam ibadahnya. Makanya ukurannya bukan usia, tapi hidayah, ilmu nafi'. Terkadang kamu dapati orang sudah tua, tapi lincah dan semangatnya tubuhnya dalam mengamalkan ibadah, sholat, puasa, atau yang lain, melebihi yang muda, masih sehat bugar, tapi tubuhnya malas untuk menjalankan amalan-amalan saleh. Hidayah. Adapun ilmu lisan yang Hasan al-Basri sebutkan, ilmu yang tidak diamalkan oleh orangnya. Semula ilmu itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Qala Allah, qala Rasul, ilmu nafi. Tapi ketika tidak diamalkan, hanya sebatas diucapkan di lisan, sehingga tidak bermanfaat bagi orangnya. Tidak bermanfaat ya karena memang dia tidak mengamalkannya. Maka menjadi tumpul baginya dan menjadi senjata makan tuan. Makanya kata beliau, hujjatullah ala ibni Adam. Menjadi hujjah Allah kepada ibni Adam. Engkau tahu ini, engkau tahu itu. Tapi tidak engkau amalkan. Hukumannya lebih berat. Wal'iyadzu billah. Dari situ kita memahami apa yang dikatakan oleh a'immah seperti disebutkan dari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah di Musannaf Ibn Abi Syaibah, Abu Nu'aim dalam Hilyah. Al-ulama thalatha. Ulama itu ada tiga macam. Rajulun 'asha bi'ilmih wa 'asha bihin nas ma'ah. Wa rajulun 'asha bi'ilmih wa lam ya'ish bihi ahadun ghairuh. Ulama itu ada tiga. Yang pertama, rajulun 'asha bi'ilmih. Yang dia hidup dengan ilmunya dan banyak orang juga hidup karena ilmunya. Yang kedua, rajulun 'asha bi'ilmih wa lam ya'ish ahadun ghairuh. Orang yang hidup dengan ilmunya tapi tidak ada orang lain yang hidup bersamanya dengan ilmu itu. Dia sendiri. Wa rajulun 'asha an-nas bi'ilmihi wa ahlaka nafsah. Yang ketiga, orang yang orang lain hidup karena ilmunya, dia sendiri menghancurkan dirinya sendiri. Maka tipe orang pertama adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Sehingga dia hidup dengan ilmunya dan membuat orang lain pun hidup dengan ilmu yang dia ajarkan. Yang kedua, orang yang belajar ilmu diamalkan olehnya tetapi tidak dia ajarkan kepada orang lain. Dia pasif pada dirinya sendiri. Sehingga orang tidak bisa hidup mengamalkan ilmu itu karena tidak dia ajarkan. Adapun yang ketiga, orang yang berilmu mengajarkan ilmunya kepada orang lain, hidup orang lain dengan ilmunya tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya, merusak atau menghancurkan dirinya sendiri. Demikian, kalau kita perhatikan, nasihat petuah dari para ulama salaf ini mewasiatkan kepada kita agar orang benar-benar ikhlas, mengikhlaskan niatnya dalam thalabul ilm. Tujuannya adalah untuk mengangkat kejahilan dirinya agar dia hidup. Tujuannya untuk dia amalkan, mendekatkan dirinya kepada Allah. Baru kemudian dia ajarkan itu kepada orang lain. Karena betapa banyak orang tahu ilmu tapi dia sendiri menyalahi dan melanggar ilmunya. Disebutkan dari Imam Ismail Ibnu Mujamma' rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdhil hadith bil amali bih. kami. Perhatikan kata-kata kami. Kami. Isti'anah. Meminta pertolongan kepada Allah agar mudah dan kuat menghafalkan hadis dengan mengamalkannya. Kami berarti isyarat kalau itu ma'ruf di kalangan salaf. Itu yang ada pada mereka. Kami, para masyayikh di zaman itu, para ulama, ahlul ilm, tulabul ilm, kami. Beliau menggambarkan itu yang ada dalam kehidupan mereka di zaman itu. Makanya beliau katakan kami, para ahlul hadith, masyayikh maupun tulab, itu yang ada pada mereka. Agar lebih kokoh, hafalannya lebih kuat, tertanam, dia hafalkan, dia amalkan, maaf. Dia amalkan hadis tersebut. Artinya, yang ma'ruf di zaman salaf, mereka selalu sibuk dalam ketaatan, dalam ibadah. Tiap ilmu yang mereka ambil, mereka pelajari, itu mereka amalkan. Agar tidak terlupakan dari hadis itu, dia amalkan terus. Sehingga ingat terus dengan hadis itu, karena dia mengamalkan. Insya Allah gak akan mungkin lupa, karena dia mengamalkan. Tapi salah satu penyebab besar ilmu itu terlupakan, karena tidak diamalkan. Sehingga terlalaikan, mungkin dia pernah hafalkan sedemikian rupa, diulang murojaah sekian kali, hafal saat ini, sehari, dua hari, tiga hari. Tapi kemudian dia tidak amalkan setelah sekian lama, sekian bulan atau tahun bahkan, lupa. Karena tidak diamalkan. Makanya kata Imam Ismail, kami menghafalkan hadis itu dengan mengamalkannya. Nah, intinya barakallahu fiikum, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menasehatkan, qulu khairan tu'rafuna bih. Selalu ucapkan yang baik. Kalaupun kamu bicara, bicara yang baik. Bicara ilmu, nasihat, amar ma'ruf, wah kata, kebaikan yang keluar dari lisan. Dengan itu kamu akan dikenal dengannya bahwa fulan ahlul khair. Orang tahu, orang faham dan mengenal kamu orang baik. Karena yang mereka dengar darimu, kebaikan. Yang mereka tahu keluar dari lisanmu, kebaikan. Maka kamu akan dikenal orang sebagai ahlul khair. Karena itu yang kamu ucap selalu. Qulu khairan tu'rafuna bih. Kamu jujur, kamu baik. Ya orang akan mengenal kamu sebagai itu. Berarti orang ini jujur, berarti orang ini khair. Orang baik. Wa'amalu bihi takunu min ahlih. Wasiat kedua dari Ibnu Mas'ud, dan amalkan. Amalkan kebaikan itu yang kamu ucapkan, yang kamu ajarkan, sehingga kamu menjadi ahlul khair, benar-benar menjadi ahlul khair. Karena kamu bukan hanya mengucapkan saja, tapi juga mengamalkannya. Wa'malu bihi takunu min ahlih. Amalkan. Agar kamu termasuk dari ahlul khair. Wala takunu ujullan madayi budran. Dan jangan kamu menjadi orang-orang yang ujullan, serba tergesa-gesa dalam urusanmu. masalah kepentingan dirimu. Jangan kamu serba gerusak-gerusuk, reaksioner, terburu-buru dalam segalanya. Sebelum kamu hitung matang-matang, kamu pertimbangkan. Enggak baik. Madzayi'. Madzayi' ditafsirkan, ada yang menafsirkan orang yang menyebarluaskan fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Dia sebarkan, dia sampaikan ke sana kemari. Atau madzayi adalah orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Tidak bisa menyimpan rahasia. Kamu tentu tahu rahasia temanmu. Itu sahib bagi kamu. Karena kedekatan, kamu tahu seluk-beluk dia, rahasia dia. Atau mungkin dia curhat padamu masalah pribadinya. Kalau saja dia tidak amanat padamu, enggak akan dia buka. Tapi karena dia percaya dan amanat, dia anggap kamu amin, orangnya terpercaya, dia sampaikan ini itu. Madzayi, sifat tercela dalam penafsiran kedua ini, adalah orang yang suka bongkar aib rahasia saudaranya, temannya. Fulan itu begini, begitu. Dia cerita sendiri sama saya. Fulan itu melakukan ini, pernah melakukan itu, pernah begini, begitu. Aku tahu sendiri. Tidak ada satu rahasia pun kecuali dia buka kartu temannya. Dan orang akan takut dekat denganmu kalau kamu seperti itu. Gak akan ada yang mau denganmu. Karena pasti semua orang akan kamu perlakukan demikian. Kamu gak bisa jaga rahasia, gak bisa jaga aib. Semestinya kamu tutupi. Itu aib saudaramu, rahasia temanmu. Makanya kata Ibnu Mas'ud, madzayi. Jangan jadi orang yang madzayi, karena itu bukan sifat orang berilmu. Bukan sifat orang yang berilmu, menyebarluaskan rahasia, membongkar-bongkar rahasia temannya. Berarti orang gak akan ada yang aman bersamamu. Karena tadi kedekatan, pasti saja kamu tahu seluk-beluk luar dalam temanmu. Dan itu wajar, karena kedekatan. Tapi kalau orangnya kurang berilmu, tidak mengerti adab orang yang berilmu, tidak bisa jaga dia amanat ini. Sehingga karena satu dan lain sebab kecil saja, dia bongkar-bongkar, fulan itu begini, alan itu begitu. Aib. Sifat tercela semacam ini. Budran. Budran ditafsirkan yang pertama sebagai namam, orang yang gemar menukilkan omongan orang yang satu kepada yang lainnya untuk memperkeruh atau bahkan merusak hubungan baik di antara keduanya. Omongan yang dari dia dengar dari A, dia sampaikan kepada si B. Si A bicara tentangmu begini begitu. Nanti dia dengar apa dari B, dia sampaikan ke si A. Begitu sengaja untuk memperkeruh atau merusak hubungan baik yang selama ini ada antara keduanya, sehingga berganti dengan permusuhan, bahkan perseteruan ujung-ujungnya. Atau yang kedua mirip dengan madzayi, ditafsirkan budran adalah orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Ya bongkar, dia buka ke sana kemari. Kata Imam Ad-Darimi, setelah membawakan atsar dari Ibnu Mas'ud ini, beliau katakan al-madayi'ul budhur kathirul kalam. Berarti penafsiran ketiga adalah orang yang banyak bicara tanpa ada guna. Dan itu bukan sifat ahlul ilm. Kathir kalam, tharthar, banyak ngomong, banyak komentar, banyak bicara, banyak ini itu. Sementara orang yang berilmu itu banyak diam, banyak mempertimbangkan segalanya, banyak berpikir, ini loss pembicaraannya, nggak bisa direm. Kapan dia mau bicara-bicara, di mana dia ingin bicara-bicara, enggak. Tanpa dia hitung siapa yang bersama dia, siapa yang di hadapannya, kapan dia bicara, ingin bicara. Kathir kalam. Orang yang memang suka dan banyak bicaranya. Asyahid, apa yang beliau katakan, kulu khairan tu'rafu nabihi. Ucapkan yang baik. Niscaya kamu akan dikenal dengan kebaikan. Wa'malu bihi takunu min ahli. Dan amalkan itu. Kebaikan. Karena dengan itu kamu menjadi ahlul khair. Apalagi kita di penghujung bulan Sya'ban, akhir-akhir mendekati Ramadan, sebentar lagi hendaknya masing-masing menyiapkan diri untuk banyak beramal soleh, memperbanyak ketaatan dan ibadahnya. Selagi masih ada ruang dan kesempatan untuk berbenah. Kata Imam Amr bin Qais rahimahullah, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Bahagialah seorang hamba yang membenahi dirinya sebelum Ramadan. Ini dia benahi dengan tobat, berbenah diri, apa yang menjadi kekurangan dia selama ini, segera dia benahi. Kejelekan yang mungkin pernah dia lakukan, segera dia tinggalkan. Kebaikan yang mungkin selama ini dia malas untuk kerjakannya. Taat dan khair yang selama ini mungkin kurang kepedulian dia untuknya, dia rubah, dia dekati, dia benahi. Sehingga ketika dia masuk Ramadan, diharapkan lebih siap, lebih mudah, ringan untuk memperbanyak amal-amal ibadah. Musim di mana Allah melipat gandakan banyak pahala padanya, Allah hapus dosa-dosa. Di dalam riwayat disebutkan arullaha fi anfusikum khaira, tunjukkan kepada Allah kebaikan itu pada dirimu. Artinya kata Syekh bin Baz rahimahullah, bersemangatlah dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ibadah, semangat dalam amal soleh. dan segala kemaksiatan, dosa, kejelekan, jauhi, tinggalkan, berbenahlah diri, taubatlah kepada Allah. Nah. Sehingga yang Allah lihat dari kita, yang tampak dalam keseharian kita adalah kebaikan ini. Itu yang riwayat maksud. Tunjukkan kepada Allah kebaikan itu dari dirimu. Karena kalau kita mengaca, bercermin, ya terlalu banyak kesalahan dan dosa kita sendiri. Kata Imam Talq Ibn Habib rahimahullahu ta'ala, inna huquqallah a'zam min an yakuma bihal ibad. Hak-hak Allah itu jauh lebih agung dari yang ditunaikan oleh manusia. Masih terlalu banyak. Masih terlalu agung. Kalaupun sudah ditunaikan sebagian hak-hak itu oleh si hamba, hak Allah terlalu banyak dan terlalu agung. Wa inna ni'amallah akthar min an tuhsa. Belum lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Terlalu banyak, berlimpah luas, tidak mungkin bisa dibatasi jumlah hitungannya. Bagaimana kita manusia bisa pernah bersyukur dan menunaikan hak-haknya? Kata Talq Ibn Habib, walakin kunu asbihu ta'ibin wa amsu ta'ibin. Paling tidaknya berusahalah kalian di setiap pagi, kalian menjadi orang yang bertobat kepada Allah, mengakui dosa kalian, beristighfar, minta ampun padanya dengan syarat-syarat yang ma'ruf. Wa amsu ta'ibin, demikian pula di sore hari bertobatlah kembali kepada Allah. Pagi dan petang, kamu mulai harimu dengan tobat, kamu akhiri dengan tobat. Sekiranya dengan itu mencukupi atau mewakili dalam kamu menunaikan hak Allah yang masih terlalu agung, mensyukuri kenikmatannya yang masih terlalu banyak. Ala kulli hal, mungkin itu yang perlu kita perhatikan. Bersemangatlah dan minta kepada Allah taufik, hidayah untuk bisa ringan mengamalkan ibadah dan amal soleh kepadanya. Banyak-banyak mendekatkan diri padanya, utamanya di bulan Ramadan. Musim yang hanya sekali setahun Allah berikan kepada mukminin. Nas'alullah at-taufiq wal-i'anah. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Rabbil Alamin.